الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana kita masih melanjutkan tentang bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salatnya. Berkata Imam Al-Albani rahimahullah, salatul witri, salat witir, yaitu bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mengerjakan salat witir. Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fil raka'atil ula sabbih isma rabbikal a'la, wa fi thaniyati qul ya ayyuhal kafirun, wa fi thalithati qul huwallahu ahad. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biasa beliau membaca pada rakaat yang pertama dari salat witir, sabbih isma rabbikal a'la. Dan pada rakaat yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Hakim, dan beliau mensahihkan. Dan bacaan-bacaan ini hukumnya mustahab, sunnah. Apabila seseorang dalam salat witir membaca surah yang lain, diperbolehkan. Namun apabila seseorang hendak mengamalkan yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah bacaan-bacaan beliau, sabbih isma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Wa kana yudhifu ilaiha ahyanan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah setelah membaca suratul ikhlas, maka beliau menambah bacaan yaitu suratul falaq dan surah an-nas. Kata beliau, itu disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Abbas Al-Asam dalam hadisnya, Al-Hakim, dan beliau mensahihkan dan disetujui oleh Dzahabi rahimahumullah. Jadi pada rakaat yang ketiga, pada saat mengerjakan salat witir, dianjurkan membaca qul huwallahu ahad. Dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, apabila dia hendak menambah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, maka ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tentang adanya penambahan setelah al-ikhlas dengan menambah suratul falaq dan surah an-nas, ini hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau memandang bahwa hadis ini bisa dikuatkan meskipun dalam masing-masing sanad riwayat tersebut terdapat kelemahan, namun beliau memandang bisa dikuatkan dengan adanya jalur-jalur yang lain. Sebagian para ulama menganggap bahwa hadis ini hadis yang dhaif. Adanya penambahan Al-Falaq dan An-Nas. Sebab dalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang bernama Abdul Aziz bin Juraij. Ayahnya Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Dan Abdul Aziz bin Juraij adalah seorang perawi yang majhul. Dan dia tidak mendengarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini yang menyebabkan kelemahan riwayat ini. Dan sebagian para ulama memang menyebutkan tentang disyariatkannya pada rakaat yang ketiga pada salat witir, selain membaca Al-Ikhlas maka dianjurkan pula membaca Suratul Falaq dan Surah An-Nas. Ini pendapat sebagian dari para fuqaha seperti madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sebagian menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ulama. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, tatkala beliau ditanya tentang hukum membaca dalam salat witir, kata Al-Imam Malik, ma zala an-nasu yaqra'una bil mu'awwidat fil witri wa ana aqra'u biha fil witri. Masih saja kaum muslimin mereka membaca al-mu'awwidat dalam salat witir. Apabila disebutkan al-mu'awwidat maka ini mencakup tiga surah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kata Imam Malik, manusia masih melakukan amalan ini. Dan aku pun membaca dengan al-mu'awwidat dalam salat-salat witir, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Demikian pula yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala secara zahir bahwa beliau membolehkan untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas sebagai tambahan dari membaca suratul Ikhlas. Kata beliau, wa man qara'a fi raq'atil witri bi mi'ati ayatin wa marratan qara'a fi raq'atil witri bi mi'ati ayatin minan nisa. Dan pernah pula satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan rakaat witir beliau membaca 100 ayat dari surah An-Nisa. Nah, ini berarti panjang. Panjang bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan salat witir. Ini disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa amma rak'atani ba'da al-witri fa kana yaqra'u fihi ma idza zulzilatil ardu wa qul ya ayyuhal kafirun. Adapun dua rakaat setelah witir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan pada rakaat yang berikutnya qul ya ayyuhal kafirun. Di sini kata beliau, adapun dua rakaat setelah witir. Berarti ada salat setelah salat witir. Ini yang difahami dari perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah. Di mana Syekh Al-Albani menganggap termasuk di antara amalan sunnah setelah salat witir tambah lagi dua rakaat. Pada catatan kaki dari kitab ini beliau mengatakan thabatat hatani raka'atani fi sahih Muslim wa ghairih, bahwa telah sahih dua rakaat setelah salat witir ini dalam sahih Muslim dan yang lain. Wa huma tunafiyani qawlahu sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil lail witra, rawahu al Bukhari wa Muslim. Dan ini menafikan Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu salat witir. Nah, gimana cara mengkompromikan dua riwayat ini? Satu riwayat mengatakan, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu salat witir. Jadi witir dianjurkan dikerjakan di akhir, yang paling terakhir sebelum masuknya waktu subuh. Dengan hadis yang lain yang disebutkan dalam Sahih Muslim, yang disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan dua rakaat setelah salat witir. Nah, gimana cara mengkompromikan? Apakah diperbolehkan salat dua rakaat setelah salat witir? Yakni maksudnya salat sebelum masuknya waktu subuh. وقد اختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين على وجوه لم يترجح عندي شيء منها. Kata Syekh Al-Albani, para ulama berselisih tentang cara mengkompromikan dua hadis ini dengan beberapa macam cara yang kata Syekh belum ada yang kuat menurutku dari cara mengkompromikan riwayat tersebut. Wal ahwatu tarkuhuma ittiba'an lil amr, sehingga kata beliau lebih berhati-hati untuk meninggalkan dua rakaat setelah salat witir karena mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari salat witir. Jadi sebaiknya kata beliau tidak usah mengerjakan dua rakaat lagi setelah salat witir. Ini perkataan beliau sebelumnya. Lalu beliau mengatakan, thumma waqaftu ala hadithin sahihin ya'muru bil raka'atain ba'da al-witri faltaqa al-amru bil fi'li wa thabata mashru'iyyatu raka'atain lin-nasi jami'an. Lalu aku mendapati sebuah hadis yang sahih yang memerintahkan untuk mengerjakan dua rakaat setelah witir, sehingga di sini ternyata perintah itu ada dua. Ada perintah yang mengatakan jadikan akhir sholat kalian di malam hari adalah sholat witir. Ternyata Syekh Al-Albani mengatakan bahwa beliau menemukan satu hadis yang sahih yang juga memerintahkan dua rakaat setelah witir. Sama-sama perintah. Ditambah lagi dua rakaat setelah witir bukan hanya perintah saja, tapi dikuatkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melakukannya. Ya. Sehingga kata beliau telah sahih tentang disyariatkannya dua rakaat untuk kaum muslimin seluruhnya. Wal amrul awwalu yuhmalu 'ala al-istihbab fala munafah. Adapun perintah yang pertama, yaitu perintah untuk menjadikan akhir salat kalian di malam hari dengan mengerjakan salat witir, ini dibawa kepada pemahaman bahwa perintah itu sifatnya mustahabbah, sifatnya tidak wajib tapi sunnah mustahabbah, sehingga tidak ada pertentangan antara dua riwayat ini. Jadikan akhir salat kalian di malam hari dengan mengerjakan salat witir, ini perintah. Namun perintah di sini sifatnya bukan perintah yang hukumnya wajib, tapi anjuran. Anjuran. Dan ini dikuatkan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada Abu Hurairah. Di antara wasiat yang beliau sampaikan kepada Abu Hurairah agar beliau mengerjakan salat witir sebelum tidur. Ya. Sebelum tidur, bagi seorang yang mungkin terlambat tidur, dikhawatirkan dia tidak mampu bangun di akhir malam, maka dianjurkan untuk witir sebelum tidur. Apabila dia bangun, maka tidak mengapa dia mengerjakan ibadah salatul lail tanpa witir. Walhasil ma'asyara ikhwan rahimakumullah, diperbolehkan mengerjakan dua rakaat setelah mengerjakan salat witir, meskipun yang afdal menjadikan akhir salat malam dengan salat witir. Wallahu alam. Wa amman na'am. Selesai pembahasan tentang salat witir. Salatul Jum'ah, kemudian salat Jumat. Apa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat Jumat? Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fi ar-raka'atil ula bi suratil Jum'ah wa fil ukhra idza ja'akal munafiqun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau membaca pada rakaat yang pertama dari salat Jumat suratul Jum'ah, dan pada rakaat yang kedua suratul Munafiqun, idza ja'akal munafiquna. Nah, ini urutan surahnya berdampingan, suratul Jum'ah kemudian suratul Al-Munafiqun. Wa taratan yaqra'u badalaha hal ataaka haditsul ghasyiyah, dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dari pengganti surah Al-Munafiqun dengan membaca Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Wa ahyanan yaqra'u fil ula sabbihisma rabbikal a'la wa fil thaniya hal ataka. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat pertama beliau membaca subbihisma rabbikal ala, dan pada rakaat yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Yang kesembilan, salatul idain, salat dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fil ula subbihisma rabbikal ala wa fil ukhra hal ataka. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca subbihisma rabbikal ala pada rakaat yang pertama dan pada rakaat yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Wa ahyanan yaqra'u fihima, dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama qaf wal qur'anil majid. Berarti dia lebih panjang. Dan pada rakaat yang kedua beliau membaca suratu al-qamar. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Yang ke-10, salatul janazah, salat jenazah, apa yang dibaca? Was sunnatu an yaqra'a fiha bi fatihatil kitabi wa surah. Yang sunnah bahwa pada salat jenazah yang dibaca adalah Al-Fatihah. Dan membaca Al-Fatihah dalam salat jenazah termasuk rukun salat berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah, termasuk salat jenazah. Maka dia termasuk rukun. Namun kata beliau di sini wa surah, dan dianjurkan pula membaca surah setelah Al-Fatihah. Dianjurkan. Kata beliau ini berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Jarud dan yang lain. Dan ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, bolehnya membaca surah setelah Al-Fatihah dalam salat jenazah. Hanya saja kata para ulama, apabila seorang menambah setelah Al-Fatihah, dia menambah dengan baca surah, jangan panjang-panjang ketika salat jenazah. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Asri'u bil janazah. Segerakan jenazah itu. Lah kalau dia membaca surah setelah Al-Fatihah dalam salat jenazah, lalu dia membaca suratul Baqarah, baca suratul Baqarah kelamaan, atau suratul Nisa, atau surah-surah yang panjang, baca yang pendek-pendek. Taib. Wa yukhafitu fiha mukhafatatan ba'da at-takbiratil ula, dan dia membacanya dengan mukhafatah, dengan sir, dengan dipelankan, tidak dikeraskan. Adapun yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau pernah membaca dalam salat jenazah, membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang keras. Setelah selesai salat jenazah, kata beliau, lita'lamu annaha sunnah. Tujuannya agar kalian mengetahui bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seorang tidak memahami tata cara salat jenazah, akhirnya dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka dibaca, yang sunnah dibaca dengan pelan, kecuali dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada kaum muslimin. Ba'da takbiratul ula, pada setelah takbir yang pertama. Ini diriwayatkan oleh Nasa'i At-Tahawi dengan sanad yang sahih. Dengan demikian selesai pembahasan tentang bacaan-bacaan salat yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.